saat pagi hari ku hampiri tahtamu Tuhan, dengan segenap hatiku masuk dalam hadiratmu. Saat ku naikkan syukurku bagimu ya Allahku, ku rasa kehadiranmu beri kekuatan bagiku. Takkan pernah ku berpaling darimu, oh Yesus, sebab telah kau buktikan besar kasih setiamu. Kini tibalah saatnya ku mau memberi yang terbaik bagimu ya Tuhanku, untuk selama-lamanya pujianku. Segenap hatiku masuk dalam hadiratmu. Saat ku naikkan syukurku bagimu ya Allahku, ku rasa kehadiranmu beri kekuatan bagiku. Telah kau buktikan besar kasih setiamu. Kini tibalah saatnya ku mau memberi yang terbaik bagimu ya Tuhanku, untuk selama-lamanya setiamu. Ini tibalah saat